Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد الحمد لله. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita materi pembahasan di hari Jum'ah Lailatul Sabt, malam Sabtu, adalah pembahasan kitab Tauhid. Dan malam ini kajian sedang berlangsung, hujan turun dengan derasnya. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan cucuran air dari langit ke bumi menjadi manfaat bagi hamba-hambanya. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kitab Tauhid, kita masih dengan bab ke-17, bab tentang asy-syafa'ah. Bab ini dengan 5 pendalilan dari ayat Al-Quran yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Dalil yang pertama, surat Al-An'am ayat ke-51 yang sudah kita bahas. Qaulullah ta'ala wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dan berikanlah peringatan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya, dengan Al-Qur'an, alladzina yakhafuna, terhadap orang-orang yang takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, akan dikumpulkannya mereka ke hadapan Allah jalla wa ala. Laisa lahum min dunih, tidaklah bagi mereka selain Allah Jalla wa'ala waliyun wala syafi'. Tidak ada seorang penolong pun dan tidak ada pula yang bisa memberikan syafa'at. Ayat ini jelas dijadikan pendalilan bab syafa'ah adalah pada kata wala syafi'un, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di saat itu kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Berikutnya dalil yang kedua, surat Az-Zumar ayat ke-44. Ini kita mengulas secara singkat, mengingatkan dan agar kita bisa menata pada benak kita bahwa bab ini pendalilan dari ayat Al-Quran, 5 yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama Al-An'am ke-51. Yang kedua Az-Zumar ke-44. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, sampaikan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi asy-syafa'ah, bahwa syafaat itu adalah hanya milik Allah. Syafaat yang mana? Jami'an, semua syafaat. lillahi syafa'atu jami'ah. Semua syafaat itu adalah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana telah diterangkan tentang macam-macam syafa'ah. Kesemuanya bisa berlangsung tentunya setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ke-255. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. 6. Tidak ada yang bisa memberikan syafa'ah. Man dhalladhi. Man, hukum asalnya adalah isim istifham, kata untuk bertanya. Man dhalladhi, siapakah yang mempunyai yashfa'u indah, yang bisa memberikan syafa'at di sisinya. Namun juga bisa berarti man di situ adalah an-nafi, peniadaan. Man dhalladhi, tidak ada yang bisa yashfa'u indah, memberikan syafa'at di sisi Allah, illa bi'idznih, melainkan semata dengan izinnya Allah Jalla wa'ala. Nah, berikutnya kita melangkah pada dalil yang keempat yang akan kita bahas malam ini insyaallah ta'ala. Surat An-Najm ayat ke-26. Silakan dibuka surat An-Najm adalah surat ke-53 ayatnya ke-26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Allah Jalla wa'ala menyatakan ayat itu, maka kita akan kupas kata demi kata. Kita mengikuti penjelasan Al-Syeikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa kam min malakin. Wa kam itu ada dua. Wa sebagai huruf dan kam. 6. Wau di situ sebagai huruf sambung yang diartikan dengan dan. Kemudian kam. Apa yang kita tahu makna kam? Apa artinya kam? Berapa, iya. Wa kam min malakin. Dan berapa banyak min malakin dari malaikat. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau, kam adalah khabariyah. Suatu jenis kata khabariyah yang menunjukkan pemberitaan, lit takthir, dalam rangka mengungkapkan suatu hal yang banyak, at takthir, sehingga tadi dimaknakan dan berapa banyak. Tidak ada kata banyak, kathirun pada ayat itu, tapi dengan kam itu sendiri dan berapa. Berapa apanya, berapa banyak min malakin dari keberadaan malaikat. Nah, ini kata kam. Kam itu khabariyah lik takthir. Suatu kata yang menunjukkan pemberitaan, yang menunjukkan banyak. Wal makna, sementara dari sisi makna, kata beliau, ma aktsarul malaikah. Alangkah banyaknya malaikat. Dengan dimaknakan, maka semakin lebih jelas lagi. Ma aktsarul malaikah, dan alangkah banyaknya malaikat Allah Jalla wa'ala, alladzina fis sama, yang mereka itu berada di langit. Ma aktsar, alangkah banyaknya. Kalau secara literal tadi, dan berapa banyak malaikat, menunjukkan apa? Alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya malaikat-malaikat Allah, alladzina fis sama, yang mereka itu berada di langit. Bisa dipahami? 6. La tughni syafa'atuhum. Ada kata syafa'at. Syafa'atu ditambah dengan hum. Syafa'atuhum. La tughni itu maknanya ada tidak berguna atau tidak bermanfaat. Tidak berguna, tidak bermanfaat syafaat. Syafaatnya mereka, para malaikat tersebut, syai'an, sedikitpun. 6. Telah diberitakan bahwa jumlah mereka bukan sedikit. Bukan 1, 2, bukan puluhan, bukan ratusan. Banyak. Wa kam min malakin fis samawati wal ard. Dan atau alangkah banyaknya para malaikat yang berada di langit-langit Allah. Dengan jumlah yang banyak. Dengan makhluk yang besar seperti malaikat itu tadi. Tidak bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba. Nah, ketika dia memintanya. Illa ba'da idznillahi wa ridah. Illa min ba'di ayya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Tidaklah bisa berlangsung atau diberikan syafaat tadi, melainkan dengan izinnya Allah. Liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yarda, dan siapa yang Allah ridai. Ada berapa syaratnya syafaat dengan ayat ini? Perhatikan. Ada 3. Tidaklah bisa berlangsung syafaat itu dengan apa? Melainkan dengan ayya'dhanallah, izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lima yasha, siapa yang Allah tunjuk untuk memberikan syafaat? Lima yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yardha, dan siapa yang Allah ridai. 6. Maka itulah maksud muallif Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala bawakan ayat ini, ingin menunjukkan, membuktikan bahwa para malaikat pun yang sejumlah itu, sekian banyaknya tadi, itu pun tidak bisa memberikan syafaat dengan sewenang-wenang, melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami mengapa ayat ini diangkat oleh muallif? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadallahu liman yasha'u wa yarda. Fadhal Daniel, coba diartikan. Diartikan 6. Dan berapa banyak, atau sebagaimana tadi telah diterangkan, alangkah banyaknya malak, apa malak? Malaikat. Fis samawati, di langit-langit. La tughni, tidak berguna atau tidak bermanfaat syafa'atuhum, syafa'atnya mereka. Siapa mereka di situ? Malaikat. Tidak bermanfaat syafa'atnya mereka syai'an, sedikit pun. Illa, melainkan min ba'di, setelah ayyadhanallah, Allah mengizinkan liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan siapa yang Allah ridai. Coba diulang. Wa kam min malakin, di langit-langit, la tughni, tidak bermanfaat, tidak berguna syafa'atuhum syai'an, sedikit pun. Illa min ba'di, illa min ba'di, kecuali setelah ayyadhanallah liman yasha'u wa yardha, dan siapa yang Allah ridhoi. Naam. Mudah-mudahan yang lainnya yang mengikuti bisa paham juga. Naam. Itulah ayat yang keempat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yardha. An-Najm ayat ke-26. Berkata Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadhil ayah, bisa dilihat kitabnya, wa hadhil ayah, dan ayat ini, fi siyaqi bayani butlani uluhiyyati Allat wal Uzza, dan ayat ini fi siyaq, terkait dengan redaksinya, bayan butlan, penjelasan batilnya uluhiyah ketuhanan Allat wal Uzza, Allat dan al Uzza. Ayat ini terkait dengan redaksinya menunjukkan atau menjelaskan kebatilan penuhanan Allat wal Uzza. Qala ta'ala, Allah berfirman, ba'da dzakara al-mi'raj, ketika Allah menyebutkan tentang dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya beliau ke langit. Naam. وَمَا حَصَلَ لِلْنَبِي, dan apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan pada An-Najm ke-18. Maksud Syekh Utsaimin, penulis telah sebutkan An-Najm ke-26, itu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Bisa kita perhatikan dari 18. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Laqad ra'a, sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ra'a, telah melihat, min ayatihi, sebagian tanda-tanda kekuasaan rabbihi, min ayati rabbi, tanda-tanda kekuasaan Allah, al-kubra, yang paling besar. Afara'aitumul lata wal uzza, apakah patut kalian, afara'aitum antum, apakah kalian wahai orang-orang musyrik patut al-lata wal uzza, menganggap Allata dan Al-Uzza sebagai sesembahan selain Allah. Tidak pantas kalian lakukan hal itu sama sekali. Maka Allah angkat dalam bentuk pertanyaan, afara'aitumul lat, apakah sepatut bagi kalian wahai kaum musyrikin menganggap Allat wal Uzza? Kemudian ayat yang ke-20, wa manatats tsalitsatal ukhra, dan juga manat ya ats-tsalitsah, yang ketiga. Kalau tadi kan sudah Allat wal Uzza 1-2, maka manat ats-tsalitsah, yang ketiga, al-ukhra, yang paling terkemudian. 6. Yang disebut terakhir, kenapa? Karena mereka anggap Manat sebagai anak perempuannya Allah. 6. Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat adalah nama-nama berhala yang disembah orang Arab jahiliyah dan dianggapnya sebagai anak-anak perempuan Allah. 6. Subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian ayat ke-21, 18, 19, 20, sekarang 21. Alakumuz zakaru walahul untha. Alakum, apakah patut bagi kalian adz-dzakaru, anak laki-laki, walahu, dan untuknya, untuk Allah, al-untha, anak perempuan? Jatah buat kalian kamu minta anak laki-laki, sementara ketika giliran anak perempuan, engkau kembalikan, engkau katakan itu sebagai anak perempuan ya Allah. Alakumuz-dzakaru walahul untha. Tilka idzan, yang demikian itu, kalau begitu, qismatun dhiza, suatu qismah, suatu pembagian yang dhiza, pembagian yang tidak adil, mau milih-milih sendiri, ketika giliran anak laki-laki bagi kalian, ketika anak perempuan, kalian nisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tilka idzan qismatun dhiza. Ayat ke-23. In hiya illa asma'un. Itu tidaklah lain, hanyalah nama-nama. Sammaitumuha antum, yang kalian beri nama sendiri. Wa aba'ukum, dan diberi nama oleh bapak-bapak kalian dengan mengada-ngadakan. Ma anzalallah biha, sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak menurunkan min sultan, dari suatu keterangan apapun, maksudnya untuk menyembah mereka. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah sama sekali tidak menurunkan sesuatu apapun untuk menyembah mereka. Iyattabi'una illa dhanna, mereka tidaklah lain kecuali dhan, kecuali menyangka-nyangka, mengikuti prasangka saja. Wa ma tahwal anfus, dan mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh anfus, oleh hawa nafsu mereka. Artinya tidak berdasarkan suatu kejelasan ilmu. Hanya dhan, prasangka, dan hanya tahwal anfus, mengikuti dari hawa nafsunya. Walaqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka, mir rabbihim, dari sisi Rabb mereka, dari Allah, al-huda, yakni petunjuk. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Enak ya kalau diulang-ulang. Saya makin melekatkan diingatan kita. Berikutnya ayat ke-24. Kita akan menuju ke-26. Nah, yang ke-24. Am lil insani ma tamanna. Atau apakah bagi manusia itu akan mendapatkan ma tamanna, apa yang dicita-citakannya? Falillahil akhiratu wal ula. Tidak sama sekali. Maka lillahil akhirah, hanya bagi Allah kehidupan akhirat, wal ula, dan kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Milik Allah kehidupan akhirat, dan juga milik Allah kehidupan dunia. Yang kalian diperintah semata-mata untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala saja. Nah, kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat 19 sampai ke ayat 25, maka barulah ke-26 ini, wa kan min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yardha. Allah ingin menyebutkan celaan kepada kaum musyrikin yang mengharap syafaat dari malaikat. Bermula dari ayat 26. Dari ayat itu Allah hendak mencela kepada kaum musyrikin yang menanti-nanti syafaat dari malaikat. Allah batalkan itu semua, tidak bisa berlangsung begitu saja melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Bisa difahami? Nah, sudah lumayan kita dapatkan beberapa ayat, 19 sampai 26. Kita melangkah pada dalil yang berikutnya, yang kelima. Dalil Al-Quran yang terakhir pada bab ini adalah dalil pada surat Saba ayat ke-22. Surat Saba, surat yang keberapa? Surat yang keberapa? Surat Saba ke-34. Maka silakan dibuka ayat tersebut, 22. Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir. Naam. Allah Jalla wa'ala mengawalinya dengan kata perintah. Qul. Kalau sudah seperti ini berarti apa maknanya? Katakanlah. Redaksi itu ditujukan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul disuruh menyampaikan. Qul, katakan hai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Ud'u. Ud'u itu dari kata ud'u. Belum pakai waw. Tapi karena jamak jadilah ud'u. Ainya panjang. 6. Ud'u itu mengandung at-tahaddi. Tahaddi itu menantang. Dan juga selain tahaddi mengandung ta'jiz. Ta'jiz itu melemahkan. Selain ditantang dan dilemahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa artinya ud'u? Diartikan serulah. serulah atau panggillah mereka, alladzina za'amtum, yang kamu anggap, yang kamu aku-akui, min dunillah, selain Allah Jalla wa'ala. Menantang apa bukan ini? Menantang. Serulah, panggillah, bawa sini. Nah, gitu, kalau bahasa kita. Wa ta'jiz, ta'jiz itu melemahkan. Ketika ditantang itu kira-kira mereka bisa membuktikan apa enggak? Sama sekali tidak. Kalau tidak bisa berarti lemah. Kekuatan mereka tidak punya bukti sama sekali. Sehingga Allah tantang dan sekaligus Allah lemahkan. Serulah, panggillah mereka. Alladzina za'amtum, yang kalian anggap min dunillah, sebagai Rabb, sebagai sesembahan selain Allah. Diterangkan lebih lanjut agar kita semakin luas. Kata Syekhul Utsaimin, ud'u itu memungkinkan dua arti. Arti yang pertama, duruhum. Hadirkan mereka, kata Allah. Uhduruhum. Hadirkan mereka, kalau bisa. Nah, yang kedua, ud'uhum. Doa mas'alah. Mintalah kepada mereka. Doa mas'alah dengan permintaan. Doa mas'alah itu doa untuk meminta sesuatu. Meminta suatu mas'alah. Kira-kira bisa enggak mereka mengabulkan? Jawabannya sama sekali tidak. Ini dua arti tadi. Yang pertama apa? Uhduruhum. Hadirkan mereka oleh kalian. Yang kedua, mintalah. Ud'uhum. Mintalah kepada mereka doa mas'alah. Suatu doa yang niscaya mereka bisa mengabulkan. Maka Allah sudah bilang pada salah satu ayat, tepatnya surat Fatir ayat 14. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu mintai mereka, mereka itu apa? La yasma', apa la yasma'? Tidak bisa mendengar du'aakum, doa kalian. Nih. Walau sami'u, seandainya bisa mendengar. Seandainya mastajabulakum, mereka tidak bisa mengabulkan kalian. Ya, itu kalau mau dibilang seandainya. Sudah dua kelemahan. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat nanti, yakfuruna, mereka yakfurun, mereka berlepas diri, bisyirkikum, dengan kesyirikan yang kalian lakukan kepada mereka. Saya tidak mau tahu, saya tidak ikut-ikut. Saya tidak merasa dipersekutukan selain Allah. Demikian sesembahan-sesembahan tadi berlepas diri. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberitakan kepadamu mithlu khabir. Semisal atau seperti khabir. Zat yang maha mengetahui, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama dengan ayat-ayat yang agung ini, sebagian orang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka seru tadi bisa mendengar. Dan sudah Allah patahkan bahwa mereka tidaklah bisa mendengar. Seandainya bisa mendengar pun tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Kemudian, la yamlikuna mithqala dzarrah, kita lanjutkan. Setelah alladzina za'amtum min dunillah, masih ada kelanjutannya. La yamlikuna, bahwa mereka itu tidaklah memiliki mithqala dzarrah, seberat dzarrah pun, fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun juga di bumi. Sesembahan-sesembahan tadi tidak memiliki seberat dzarrah pun. Dzarrah, kata Syekh Al-Utsaimin, bentuk tunggalnya adalah dzarr. Apa dzar itu? Sigharun naml. Semut yang kecil. Wa yudrab bihal mathal fil qillah. Dan diberikan kata yang seperti itu untuk memisalkan fil qillah, sesuatu yang kecil atau sedikit. Sehingga dikatakan dzarrah, sebesar biji sawi atau lebih kecil dari itu, sebesar lebih kecil lagi dari semut. Nah, yang seperti itu saja tidak bisa mereka perbuat, mereka tidak memilikinya, apalagi yang lebih besar lagi. Contoh lain untuk membandingkan ungkapan seperti ini, Syekh memberikan contoh surat At-Taubah ayat ke-80. Kaitannya dengan mithqalu dzarrah, seberat dzarrah pun. Ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa? Al-mubalaghah. Ungkapan yang berlebihan. Bahwa sekecil itu saja tidak bisa. Nah, ini ingin menunjukkan tentang al-mubalaghah. Bisyai' qillah au kathrah. Dengan sesuatu yang sedikit ataupun yang banyak. Contoh surat At-Taubah ayat ke-80. Allah mensifatkan kepada orang-orang munafik. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. In tastaghfir lahum, jika engkau mintakan ampun buat mereka orang-orang munafik, 70 berapa? 70. 70 marrah 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka. Artinya, maknanya ayat ini, mahma balagta fil istighfar, walaupun sebanyak atau setinggi apapun istighfar yang kalian mintakan kepada Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Nah, maka ungkapan 70 di situ ingin menunjukkan mubalaghah, yang lebih, yang banyak. Bukan berarti kemudian sebanyak 70 kali, tidak. Tetapi ingin mengungkapkan sekian banyaknya. Bisa dicerna tentang la yamlikuna mithlu, seperti in tastaghfir lahum 70 marrah. Kemudian wa ma lahum fihima min syirkin, wa ma lahum, dan mereka terhadap keduanya min syirkin. Nah, tidak pula memiliki pembantu. Wa ma lahu minhum min dhahir. Dan tidak pula bagi mereka itu memiliki penolong. Nah. Wa ma lahum fihima min syirkin. Ma liha ula'i alladhina tad'una min dunillah. Nah. Tidaklah mereka memiliki sesuatu yang bisa menolong mereka. Nah. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidaklah bagi Allah Jalla wa Ala dari mereka itu dhahir. Dhahir itu artinya mu'in, penolong. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di sisi Allah Jalla wa Ala. Nah, tidak bisa membantu, tidak pula bisa menolong mereka. Dhahir itu maknanya mu'in. Maknanya mu'in, penolong. Diberikan contoh oleh Syekh Al-Utsaimin pada ayat yang lain. Surat Al-Isra ayat ke-88 ingin menunjukkan bahwa dhahir itu adalah penolong. Kita simak ayat itu. Qul la inijtama'atil insu wal jinnu. Katakanlah, jika atau seandainya berkumpul manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi, tidaklah mereka bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu dhahira, saling menolong, saling bekerja sama, bantu-membantu, tidak akan mungkin bisa menyamai atau mendatangkan semisal Al-Qur'an. Maka antum bisa bubuhkan pada kata dhahir, lihat pula Al-Isra ayat 88. Demikian kelengkapan ayat ke-22 surat Saba. Dengan ayat ini juga penulis menginginkan, ingin membuktikan bahwa batilnya syafaat yang mereka harapkan. Nah, karena yang mereka harapkan syafaat tadi selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jika sudah tertiadakan hadihil umur as-salasah, tentang tiga perkara yang tidak terpenuhi, lam yabqa illa syafa'ah, tidaklah tersisa kecuali syafa'ah di sisi Allah Jalla wa'ala. Waqad abtalaha Allahu biqawli, dan Allah telkan dengan firmannya, wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhinalah, dan tidaklah bermanfaat syafa'at di sisi Allah Jalla wa'ala melainkan bagi siapa yang telah Allah izinkan. Lianna hadihil asnam la ya'zanallahu laha, karena sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala tadi Allah Jalla wa'ala tidak izinkan. Fangqata'at kullul wasail wal asbab lil musyrikin, maka dengan itu terputuslah sarana, terputuslah sebab-sebab bagi mereka kaum musyrikin. Wa hadza min akbaril ayat addalla ala butlani ibadatil asnam, maka ketahuilah ayat-ayat ini adalah bukti yang terbesar tentang batilnya ibadah kepada berhala. Li'annaha la tanfa'abidiha, karena tidak bermanfaat bagi penyembah. La istila musyarakat wala syafa'ah, baik secara sendiri maupun secara gabungan, dan tidak pula secara bantuan, dan tidak pula secara syafa'ah. Fatakunu ibadatuha batilah, maka dengan itu ibadah mereka adalah ibadah yang batil. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Kita lanjutkan pada waktu nanti bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.